علم وهدى بطيب ورحمة للرحمة وبشرى للمؤمنين. Tetapi ada yang terakhir, sulit memang. Al-Quran ini cahayanya bisa ditangkap tanpa modal keimanan, modal ketakwaan. Makanya kenapa Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, karena sulit untuk menangkap hidayah ini, yaitu hidayah Al-Quran tanpa modal keimanan. Seluruh, bukan hanya itu saja, perintah agama, larangan agama sulit untuk ditanggapi kecuali orang yang memiliki modal keimanan yang kuat. Contoh aja puasa. Kenapa Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan itu semua disyaratkan agar kita berpegang teguh terhadap Alkitab wa Sunnah. Insyaallah, wa man ya'tasim billah, kata Allah, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah yaitu Al-Kitab dan juga nomor duanya Al-Sunnah, فَقَدْ هُدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaAllah kita semuanya minimal 17 kali kalau sholatnya rutin membaca ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita yakin juga tidak semuanya orang paham apa yang diminta. Kadang-kadang paham, maksud yang diminta tidak kenal. Padahal dari sekalian, permintaan hidayah yang ada di dalam ihdinas siratal mustaqim sangat dalam. Bahkan ihdinas siratal mustaqim adalah inti daripada Al-Quran, inti daripada Islam. Bagaimana tidak Abdullah ibn Abbas ketika menafsiri firman Allah siratal mustaqim ini, beliau menafsiri Al-Quran. Abdullah ibn Mas'ud menafsiri siratal mustaqim dengan Islam. Kalau kita artikan, Pak, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan menamakan Islam Al-Quran seperti pemahaman an'amta alaihim. Siapa yang telah dijamin oleh Allah nikmat, dan tidak lain nikmat adalah surga, melainkan mereka yang disebut di dalam firman Allah surah An-Nisa, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, mereka-mereka itu yang telah diberikan oleh Allah nikmat berupa surga, dikumpulkan di sana bersama orang-orang anbiya, yaitu Nabi Muhammad, anbiya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran rinci maupun global. Wasiddiqin, manusia paling jujur setelah Rasulullah telah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua kita berharap untuk mumpul surga, surganya Abu Bakar, surganya Umar, surga mereka yang telah dijamin oleh Allah, al-asharatul mubasharina bil jannah, yaitu khulafaur rasyidin, dan mereka sahabat-sahabat yang telah berperan berjasa memperjuangkan dinul Islam, membela agama Allah, membela agama Rasul, dan mendampinginya sampai Rasulullah SAW wafat, sampai mereka diambil oleh Allah sehingga Islam menyebar sampai kepada kita. Namun hadirin sekalian, kita sayangkan muncul generasi setelah itu kurang memiliki perhatian terhadap Islam. Bahkan Islam hanya dijadikan alat untuk mencari ma'isyah, untuk mencari popularitas, untuk mencari kedudukan. Ini merupakan suatu kejahatan agama. Maka mereka dikatakan oleh Rasulullah lebih sadis ketimbang hewan, binatang buas, yaitu serigala. Rasul mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, ma dibani jami'an ursila fi ghanamin biabsad lahuma min hirsil mar'i 'ala al-mal wa sha'bi dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih jahat, masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Contoh ini sekalian, sekarang fakta di depan kita, akibat jahil terhadap din, akibat jauhnya kita terhadap Al-Quran, sehingga tersesat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan darastu fikum mamraini tabassatu fiima lan tajidu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan kalian di tengah kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh maka tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati. Dan ini merupakan suatu lentera yang paling bersih untuk kita pegang sehingga tidak akan tidak tersesat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, taraktukum 'ala al-mithl bayda, telah aku tinggalkan kalian di atas hajar yang putih bersih, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya halal haram dijelaskan secara gamblang, hak batil dipisah secara baik. Bahkan Al-Quran disebut Al-Furqan karena memisah antara syirik dengan tauhid, memisahkan antara sunnah dengan bid'ah, memisahkan antara taat dengan maksiat, memisahkan antara yang bersih dengan yang noda. Makanya dalam Islam itu tidak ada wilayah abu-abu. Di dalam Islam tidak ada wilayah remeng-remeng. Sekarang kalau iman, silakan iman. Kalau memang kufur, Allah tawarkan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Tapi ini semua ada konsekuensinya. Tidak perlu dibaca. La ikraha fiddin, fattabayyana ar-rusyd minal ghayy. Telah jelas. Siapa yang memilih jalan kebenaran, konsekuensinya surga. Siapa yang memilih jalan kesesatan, maka konsekuensinya adalah neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesesatan penyimpangan yang telah dialami umat Islam sekarang adalah berbondong-bondong tasabbuh terhadap umat lain. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum," barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia tergolong mereka. Maka termasuk mereka. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajukan hal ini kepada Allah. Dan berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Saya berdoa tiga, dikabulkan dua, ditolak oleh Allah satu. Yang pertama, saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan timpakan umat ini bajuklis sampai menghaluskan, menghabisi mereka. Allah kabulkan. Ya Allah, janganlah umat ini dihabiskan oleh musuh-musuhnya dijajah sampai hilang semua identitasnya. Juga ditolak oleh dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jangan timpakan perpecahan di tengah umat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Sehingga Rasulullah sallallahu mengatakan, "Satabtariku ummati 'ala 73 firqatan, kulluha fi an-nar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Artinya sangat banyak. Mereka memiliki jalan pemikiran, memiliki keyakinan, memiliki berbagai macam aliran-aliran yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya tidak pernah bisa ketemu. Padahal kiblatnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, hadisnya sama. Kenapa terjadi perpecahan? Karena mereka mengikuti hawa nafsu, karena mereka al-jahal, atau memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sendiri sehingga menyimpang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui ketika Allah mengatakan wahtasmu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu, memberikan suatu kesan implisit bahwa umat ini akan pecah. Innamal mu'minuna ikhwatun, juga memberikan kesan implisit bahwa umat ini akan terbelah. Tetapi alhamdulillah, agama telah memberikan solusi. Al-Quran dan Sunnah telah memberikan suatu rinci-rincinya bagaimana supaya kita tidak tenggelam ke dalam kesesatan tersebut. Inilah yang paling penting kita sekarang pelajari. Bukan sekarang ini, kenapa umat ini sesat? Yang menjadi permasalahan, kenapa sekarang kita tidak mencoba untuk meniti jejak, meniti jalan hidayah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga mampu membentengi kita dari kesesatan. Hadirin sekalian, Rasul juga telah memberikan suatu prediksi. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَعًا بِذِرَعٍ لَهُ دَخَلُ جُبْرَ دَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوْ. Kalian akan mengikuti tradisi, sistem, kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian akan masuk juga. Maksudnya bukan nanti ada umat masuk ke hewan, ke liang hewan biawak, enggak Pak. Maksudnya, perkara semustahil apapun yang dilakukan oleh umat lain akan ditiru oleh umat ini. Perkara yang dianggap mustahil oleh agama kita akan ditiru oleh umat ini. Hadirin sekalian, bukankah mustahil sekarang kalau kita melihat umat Islam muslimah telanjang pakai pakaian, tetapi telanjang, telanjang tapi mengklaim dia berpakaian. Yang telah dikatakan oleh Rasulullah, simpani min ahli nar lam arahuma qabla. Ada dua manusia, ada dua kelompok kaum yang akan menjadi calon penghuni neraka yang belum aku pernah lihat, kata Rasulullah. Yang pertama, qaumun wa ma'ahu siyatun ka'adzabil baqar yadribuna bihanna. Kaum yang kemana-mana bawa cambuk digunakan untuk mukul orang. Katanya Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, ini ungkapan pemimpin, centeng-centeng pemimpin zalim yang mau membekingi mereka untuk mempertahankan kezalimannya. Ini adalah bujikan pembela, penolong-penolong pemimpin-pemimpin yang zalim untuk melaksanakan kezalimannya. Yang kedua, nisa'ukan siyatun 'aliyah, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Ru'usuhun nakat Nabi Muhammad, kepalanya seperti mulutnya unta. Ma'ilat yang memilat, jalannya menggoda menyesatkan. Lam yajid raihatal jannah, tidak akan menemukan baunya surga. Inilah kenyataan. Di antaranya hadirin sekalian, sampai Rasulullah mengatakan, la yakhyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hafal na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan la kana min ummati man yaf'alu dhalika. Kata Rasulullah, akan datang pada umat ini suatu kebiasaan yang telah terjadi pada umat Bani Israel. Persis seperti sandal ketemu pasangannya, tidak ada jauh. Kalau seandainya mereka mendatangi ibunya di tengah jalan, berzina terang-terangan dengan ibunya, umat ini juga ada yang menirunya. Allahu Akbar. Di antaranya yang paling faktual yang di depan kita, yang sebentar lagi ada di sekalian di depan mata kita adalah hari Christmas atau hari raya tahun baru Kristen, baik 25 maupun 1 sama-sama sesatnya. Tapi anehnya diri sekalian, coba lihat bagaimana kesemarakan umat Islam merayakan, memberikan suatu apresiasi terhadap hari raya ini daripada hari rayanya. Wallahi diri sekalian, kalau seandainya umat Islam paham dengan agamanya, tidak ada satupun trompet yang kebeli. Tapi lihat, bukan hanya ribuan, bukan hanya ratusan ribu, mungkin jutaan trompet kejual dalam satu malam. Bukankah sekarang ini sekalian, orang Kristen di Indonesia ini cuma 10% atau 5% atau kurang dari 10%. Kalau seandainya berhari raya, enggak ada yang memberikan suatu apresiasi kecuali orang-orang yang jahil. Yang akhirnya dirikannya semarak, kalau paham semua, tidaklah terlihat kecuali sayup-sayup di rumah mereka, 1, 2, 3 tidak kelihatan. Tapi itulah kenyataan umat. Yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW, kalian akan mengikutin tradisi kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya kalian masuk ke liang hewan seperti biawak, maka kalian akan mengikutinya. Inilah fakta. Dengan demikian dan ini sekalian, umat ini harus kita pahamkan. Kita harus mengkaji kembali bagaimana Rasul memerintahkan kita, bagaimana Allah mengajar kita, yang intinya adil Allah wa adil Rasul, bukan hanya dalam masalah sholat, bukan hanya di dalam masalah-masalah kaitannya ritual haji atau ibadah-ibadah yang sekarang mahdhah, tapi dalam hal semuanya, termasuk akhlak kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Lihat hadirin sekalian, ajaran yang paling indah Islam kan enggak boleh ganggu orang dalam masalah suara, dalam masalah parkir. Masya Allah, kadang parkir sembarangan tempat, ya, tawuran geger, saling tenggar, merupakan kebiasaan yang ada di tengah kita. Bahkan sering saya katakan bahwa tawuran itu sudah hak patennya dibeli Indonesia. Bahkan Amerika kalau mau tawuran izin dulu ke Indonesia, bayar royalti. Bahkan pada saat saya ceramah di KBRI China pada Ramadan yang lalu, ada di antara audiens yang tanya, Ustaz, bukankah di Indonesia itu tiap tahun yang haji 220 ribu? Insya Allah, 220 ribu harusnya cukup mendorong bangsa ini, negara ini untuk menjadi negara percontohan, negara uswah dari negara-negara yang lainnya. Tapi akhlaknya terburuk, korupsi terbesar, dan berbagai macam kejahatan ada di sini. Kenapa dengan sekalian ini semua terjadi? Karena hajinya cuma alat tradisi. Hajinya dilakukan kebiasaan yang mungkin ala kadarnya yang penting haji, bukan ala Nabi. Dia haji supaya dipanggil Pak Haji. Bahkan sampai di antara mereka ada yang setelah haji mundur dari RT, karena setelah haji pun masih dipanggil Pak RT. Akhirnya mundur. Masya Allah. Padahal dia sekalian pada saat dia haji, apa yang dia ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Berarti di sini tidak ada persekutuan di dalam masalah ibadah ini. Ya Allah, haji ini aku dalam rangka memenuhi panggilanmu dan panggilan ini. Di dalam menunaikan haji, umrah tidak ada sekutu bagimu. Artinya tidak aku akan berikan kepada selain kamu. Tapi itulah panggilan yang diinginkan. Panggil haji. Kalau seandainya haji dua kali, dipanggil dua kali. Kalau tiga kali, tiga kali, lima kali. Sudah susah panggilnya. Dengan demikian, hadirin sekalian, Masya Allah, kalau sekarang pengurus travel yang sudah haji 25 kali, gimana cara panggilnya? Dengan demikian, hadirin sekalian, suatu hal yang salah. Kalau sekarang target haji untuk supaya dipanggil. Dan itu bertentangan dengan ikrar kita pada saat ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dan kita harapkan dari haji itu mabrur. Apa itu mabrur? Didefinisikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Shahih Sahih Muslimnya. Haji mabrur ialah haji yang dilakukan dengan bekal yang halal. Nomor dua, dengan niat yang ikhlas. Nomor tiga, dengan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang keempat, ulang lebih baik daripada sebelumnya. Ini mabrur. Saya ulangi lagi, yang namanya mabrur yang telah dijanjikan oleh Allah, laisa lahul jazaa ila jannah. Pertama, dengan bekal yang halal. Tujuannya ikhlas mencari ridha Allah. Yang keempatnya manasik sesuai dengan sunnah Rasul. Dan yang keempat ulang lebih baik. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah. Yaumin raja'aka yaumin waladatu umuhu. Ulang seperti dilayakan oleh ibunya. Demikianlah hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang mukmin yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Mudah-mudahan kita termasuk disebut oleh Allah, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Demikianlah hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kita untuk menerima hidayah Al-Kitab wa Sunnah dan lapang dada untuk menerima kebenaran. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا الذي هي معاصينا واصلح لنا آخرتنا الذي هي معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا